Ku tak pernah lagi mendengar kau di manakah kini berada. Ku hanya berharap cintamu masih untukku. Karena sesungguhnya ku tahu kita digariskan terlarang, tapi mengapa harus terjadi?